نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد, حاضرين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan-pembahasan tentang akidah atau keyakinan. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pembahasan kali ini juga masih menyambung. Dan telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi SAW beliau diangkat oleh Allah SWT menjadi Nabi dengan turunnya surat Al-Alaq 5 ayat. Kemudian Nabi SAW diangkat menjadi Rasul dengan diturunkan kepadanya surat Al-Muddatsir. Di situ ada perintah untuk berdakwah, bersihkan dari, sucikan Allah dengan dari kesyirikan, Allah Azza wa Jalla dengan tauhid. Diterangkan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah, mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah dengan ibadah yang murni, hanya untuk Allah, hanya karena Allah, selama di Makkah sampai 13 tahun. Ketika itu belum ada syariat salat 5 waktu, puasa, kemudian syariat-syariat yang lain. Lebih fokus ketika itu pada apa? Tauhid, bagaimana orang itu bisa meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dan murni ibadahnya hanya untuk Allah, karena Allah tujuannya hanya satu. Karena memang kita tahu bahwa orang-orang musyrikin ketika itu sangat lekat di si syirik itu. Berhala-berhala begitu banyak, sampai di sekeliling Ka'bah itu 300 lebih, 360-an berhala. Kayak jumlah hari dalam satu tahun ya. Jadi kalau sehari nyembah satu berhala, bisa setahun baru nyampe ke dia mulai. Saking banyaknya berhala di sekitar Ka'bah. Makanya fokus kepada tauhid ini menjadi prioritas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah 10 tahun diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat wajib 5 waktu. Itu setelah 10 tahun berdakwah mengajak pada tauhid, ibadahnya kepada Allah saja. Kemudian beliau melaksanakan salat wajib selama di Makkah ini 3 tahun, berarti 13 tahun ya, dari sejak kenabian sampai Nabi hijrah di Makkah 13 tahun. Setelah itu pindah ke Madinah dengan tentunya perjuangan ya, hijrah ke Madinah dengan harapan Islam bisa lebih menyebar. Walhamdulillah, masyarakat Madinah dengan begitu mudah menerima Islam, sehingga dalam waktu yang singkat masyarakat Madinah hampir seluruhnya masuk Islam, kecuali yakni terhitung masyarakat yang tidak begitu banyak yang tetap dalam kekafirannya. Kemudian dikatakan di sini wa ba'daha umira bil hijrah ila Madinah. Ketika itu diperintahkan hijrah, dan kisahkan dalam sejarah Nabi bagaimana perjuangan hijrah itu. Nabi SAW berhijrah hanya dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, satu orang yang menjadi penunjuk jalan mana jalurnya dari Makkah ke Madinah. Karena beliau pun ketika itu berusaha untuk mencari jalan yang tidak biasanya. Kenapa? Karena dikejar-kejar, ya kan? Keluar dari rumahnya sudah dikepung. Pengepungan itu pun dilakukan oleh sekian banyak orang yang itu masing-masingnya utusan dari kabilah-kabilah. Jadi ini strateginya mereka. Disebutkan ini merupakan petunjuknya iblis, ya. Karena mereka itu berkumpul dalam tempat yang namanya Darun Nadwa. Mereka bermusyawarah, bagaimana ini kita menghabisi Muhammad ini. Ada seorang yang tidak begitu dikenal dalam musyawarah tersebut. Nah, orang ini ketika disampaikan usulan kepadanya selalu menolak, sampai ada suatu usulan, ya, nampaknya dari dia sendiri. Apa itu usulannya? Usulannya tiap kabilah mengutus utusan untuk sama-sama nanti membunuh Muhammad. Jadi darahnya Muhammad terbagi di semua kabilah. Dengan seperti itu, keluarga besar Muhammad, Bani Abdul Muttalib atau Bani Hashim, tidak akan berani menuntut pembalasan. Nah, ini kemudian disebutkan oleh Sirah, sejarah Nabi. Ini jelmaannya iblis, ini jelmaannya iblis. Akhirnya dipraktekan ini. Walhamdulillah, Allah Azza wa Jal menyelamatkan nabinya dari upaya pembunuhan tersebut, sehingga Nabi SAW berhasil keluar. Nabi menyuruh Ali untuk tinggal di rumahnya. Mereka mengintai, mereka melihat ada orang tidur, berarti Muhammad belum keluar. Ternyata itu Ali, ya, dan Nabi sudah keluar. Mereka tertipu. Akhirnya mereka terus mengejar, sembunyi di gua Saur. Di situ juga perjuangan tersendiri, karena gua Saur itu, ya, mungkin yang pernah sana lihat sekilas, ya, atau di gambar, bukan kayak gua Jepang, gua Belanda yang dalam bercabang-cabang, bukan. Tapi gua Saur itu ya ibarat, ya, kayak kebetulan ada batu yang numpuk, kemudian ada lorong, nah, masuk di situ. Jadi sebetulnya begitu dekat orang-orang musyrikin dengan Nabi Muhammad ketika itu, sampai terlihat kaki-kakinya musyrikin yang mengejar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sangat sedih dan khawatir, tapi Nabi SAW menenangkan, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama. Akhirnya Abu Bakar tenang. Alhamdulillah, terbukti bahwa mereka tidak menemukan walaupun sudah begitu dekat. Akhirnya Nabi kemudian melanjutkan perjalanan. Mereka pun belum merasa puas setelah sayembara. Siapa yang berhasil dapatkan Muhammad hidup atau mati, maka hadiahnya sekian-sekian. Berangkatlah sebagian orang, yakni dengan mengumumkan, kemudian mengejar Rasulullah SAW. Mengejar yaitu seorang bernama Suraqah bin Malik. Nah, ini yang sangat ambisi untuk apa? Mendapat hadiah sayembara tersebut. Sampai betul-betul dia mendapati Rasulullah bersama Abu Bakar berjalan dari kejauhan, maka dia pun kejar. Setiap kali mendekat, kudanya jatuh, masuk ke bumi, kakinya jatuh. Mendekat lagi yang kedua, juga seperti itu. Mendekat yang ketiga, sudah dia tahu kalau begitu memang ini bukan orang biasa, mesti ada sesuatu yang istimewa, menunjukkan benarnya dia memang ini ditolong oleh Allah. Seandainya dia ditolong oleh Allah, sudah mesti ditangkap. Suraqah kemudian ke Rasulullah mendatanginya. Akhirnya Suraqah pun sampai akhir hayatnya dia pun tetap dalam keadaan. Perjalanan hijrah ini ditempuh oleh Rasulullah SAW dengan begitu dikejar-kejar. Kita tahu, ya, kondisi alam di sana seperti itu, kadang pasir, terik matahari seperti itu. Semuanya dilalui demi Islam, demi hijrah dari tempat yang banyak kemungkaran menuju tempat. Karena ketika Nabi hijrah, masyarakat Madinah sudah banyak yang masuk Islam, sehingga ketika Nabi nanti ke sana itu sudah dalam kondisi masyarakat Islami yang siap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya di Madinah, di daerah Quba pertama kali, dan seterusnya kemudian berikutnya ke Madinah. Nah, inilah sekilas perjalanan hijrah Rasulullah SAW penuh dengan perjuangan. Disebutkan di sini, jadi al-hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladi al-islam. Kalau begitu, Hakikat hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan menuju ke negeri Islam. Ini hakikat hijrah. Makkah ketika itu disebut negeri kafir, negeri musyrikin. Kenapa? Karena ya mayoritasnya orang musyrik, mayoritasnya orang kafir. Suara yang lantang di sana ya suara kesyirikan. Muslimin walaupun ada tapi tidak bisa berbuat ibadah saja mesti sembunyi-sembunyi. Baru bisa ibadah terang-terangan ketika Umar masuk Islam. Baru bisa ketika itu dengan tetap banyak kekhawatiran. Ya, dengan tetap banyak kekhawatiran. Makanya Makkah ketika itu masih dalam kondisi sebagai negeri musyrikin. Madinah sudah menjadi negeri muslimin. Ya, padahal Madinah belakangan, ya kan? Tapi begitu cepat pesatnya Islam di sana. Kemudian dengan itu maka Madinah menjadi negeri muslimin karena mayoritasnya sudah muslimin. Kemudian hijrah. Kalau begitu itulah pengertian hijrah, berpindah dari negeri musyrik ke negeri. Nah, ini ada hal yang perlu kita tekankan pula di sini. Jadi kalau begitu pengertian negeri muslimin, negeri Islam adalah suatu negeri yang di situ mayoritasnya, sebaliknya negeri kafir adalah negeri yang di situ mayoritasnya orang kafir dan syiar-syiar kekafiran yang lebih. Wa ya faridatun min ala hadith ummah min baladi syirki ila baladi islam. Dan hijrah seperti yang Nabi lakukan itu ya suatu syariat yang disyariatkan, bukan itu hanya cerita seperti itu kemudian menjadi suatu kebetulan, tuntutan keadaan. Lebih daripada itu, hijrah ini juga merupakan suatu syariat. Bukan hanya Nabi yang dibebankan untuk hijrah, umatnya pun dibebani untuk hijrah. Manakala mendapati atau berada di suatu tempat yang ketika dia berada di suatu negeri yang mayoritasnya orang kafir, mau menampakkan syiar-syiar Islamnya sulit, ayo pindah. Nabi pindah yang Islam dan bisa menampakkan syiar-syiar Islam. Wahya baqiyatun ila qiyamis sa'ah. Dan ini menjadi kewajiban yang terus berlangsung sampai hari kiamat. Yani manakala ada sebabnya. Dalilnya, dasarnya adalah firman Allah Azza wa Jalla pada surat An-Nisa 97 dan 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat di mana mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Qalu, para malaikat mengatakan kepada orang-orang itu, "Fima kuntum?" Di mana kalian dulu? Yani kok kalian tidak ikut hijrah? Ini terkait dengan siapa? Orang-orang Islam ini yang sudah masuk Islam sejak di Makkah. Jadi sebetulnya kan sudah punya nilai tinggi, ya kan? Di masa Makkah, fase Makkah dia sudah masuk Islam. Tapi ketika datang perintah hijrah, mereka tidak ikut hijrah. Maka berikutnya ketika Allah wafatkan mereka, mereka pun ditanya, "Fima kuntum?" Para malaikat, "Di mana kalian? Kenapa kalian tidak ikut hijrah?" Qalu, mereka menjawab, "Kunna mustada'afina fil ard." Kami ini orang-orang yang lemah di sana. Mereka merasa yakni tidak mampu karena kita tahu bahwa ancamannya besar, ya kan? Nabi diperlakukan seperti itu. Sahabat yang lain juga yang mau hijrah itu jangan dianggap dibiarkan begitu saja, apalagi didukung, diarak, dihalang-halangi, ditakut-takuti. Nah, sehingga sebagian orang ini juga merasa enggak mampu. Akhirnya mereka tidak ikut hijrah. Qalu kunna mustada'afina fil ard. Maka para malaikat mengatakan, "Alam takun ardullahi wasi'ah?" Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha. Lalu kalian bisa hijrah ke sana. Kalau kalian di Makkah seperti itu, muslimin tapi enggak bisa menampakkan keislaman. Mau ikut ke Madinah takut dengan ancaman. Pergi ke tempat lain, kehidupan di tempat lain. Bumi Allah itu luas. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itu tempatnya di neraka jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. Ya, walaupun mereka muslimin tapi Allah hukum dengan masuk neraka. Nauzubillah. Kenapa? Karena tidak ikut hijrah. Jadi kalau begitu hijrah ketika itu merupakan suatu kewajiban. Illal mustada'afina minar rijal, kecuali yang benar-benar lemah. Kalau tadi yang beralasan lemah tapi enggak diterima alasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lemah dan benar-benar lemah seperti sebagian kaum lelaki yang memang enggak mampu, mungkin sudah tua, mungkin sakit. Wanisa, perempuan yang juga lemah, wildan, anak-anak, la yastati'una hilah, mereka enggak bisa cari-cari jalan. Faulaika asallahu an ya'fu anhum, yang seperti ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ini pasti Allah mengampuni mereka. Dalam ayat yang lain pada surat Al-Ankabut ayat yang ke-65, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bumiku itu luas, maka hanya kepadakulah hendaknya kalian beribadah. Nah, ini teguran bagi umat ketika itu, di mana ada seorang muslim yang hidup di suatu masyarakat yang mayoritasnya kemudian dia tidak mampu menampakkan ajaran Islam, tertepet dan tertindas dalam hal ini. Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang menegaskan hal ini juga, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu tidak akan putus sampai taubat itu putus. Artinya selama waktu taubat terbuka, maka waktu hijrah pun terbuka. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Dan taubat itu enggak akan tertutup pintunya sampai matahari terbit. Dari syariat hijrah ini tetap berlaku sampai hari kiamat selama ada sebabnya. Kalau kita sudah hidup di lingkungan muslimin, kita bisa beribadah, menampakkan syiar Islam, alhamdulillah. Seperti itu, demi bisa menampilkan syiar Islam. Kemudian kembali kepada kisah perjalanan Rasulullah SAW setelah beliau berhijrah, beliau di Madinah. Falamma istaqarra bil Madinah, ketika tetap di sana, umira bi baqiyati syara'il Islam. Baru ketika itu diperintahkan syariat-syariat Islam. Mayoritas syariat Islam itu turun di Madinah. Di Makkah seperti yang tadi kita sebutkan, baru kemudian beberapa termasuk Akhlaqul Karimah. Ketika di Madinah turun zakat, kewajiban zakat, puasa, haji, jihad fi sabilillah, azan, amar ma'ruf nahi munkar dan selainnya dari syara'il Islam. Akhada 'ala hadha 10 sinin wa ba'da tuwfiya alaihi salatu wassalam wa dinu baqin. Selama di Madinah ini berlangsung 10 tahun. Beliau tinggal di Madinah, di Makkah ya umur berapa? 40 tahun ya kan. 13 tahun di Makkah berarti 53 tahun. 10 di Madinah. Kita bisa mengambil suatu pelajaran di sini bahwa perhatian terhadap pokok keimanan yaitu tauhid itu sangat sangat besar. Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Dan di Madinah pun bukan kemudian Nabi berhenti mengajak kepada tauhid, tetap sampai akhir hayatnya mengajak kepada kemurnian ibadah hanya kepada Allah. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat Quran, seluruh para nabi yang Allah utus, para rasul, perhatian dengan bab ini, menjauhkan umat dari peribadatan kepada selain Allah, mengajak umat untuk ibadah hanya kepada Allah, syariat seluruh para nabi. Kemudian setelah itu Nabi wafat, tapi wadinuhu baqin, agama Nabi tetap. Walaupun nabinya sudah meninggal, tapi agamanya tetap. Dan Nabi SAW sebelum meninggal, pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya juga perkara-perkara ini, tauhid tadi. Beliau belum meninggal, di antaranya la'anallah al-yahud wa nasara ittakhadu kubura anbiya'ih masajid. Semoga Allah melaknati orang-orang Yahudi dan kenapa? Karena mereka menjadikan tempat ibadah mereka sebagai tempat ibadah, sebagai menjadikan kuburan. Menjadi kita khadu kubura anbiya'ihim, menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u, Nabi memperingatkan dari apa yang mereka lakukan. Umat ini jangan sampai seperti itu. Kalau kuburan-kuburan nabi saja enggak boleh sebagai tempat ibadah, apalagi kuburan-kuburan selain. Nah, ini beberapa disebutkan 5 hari sebelum meninggal, karena Nabi sempat sakitnya sekian cukup lama ya. Ya, kurang lebih seminggu atau 5 hari itu. Ketika Nabi masih sempat bicara, beliau ngomong seperti itu. Berarti ya, perhatian beliau begitu besar terhadap bab ini. jangan sampai umat ini jatuh pada perkara-perkara yang umat lain telah jatuh padanya. Nah, sekarang buktinya umat ini melakukan apa enggak? Ternyata melakukan seperti yang dilakukan umat-umat dulu. Di masjid tertentu, di situ kuburan-kuburan tertentu, banyak juga yang ada yang rutin ya baca Quran, ya doa, itikaf. Nabi sudah memperingatkan, jangan sampai seperti itu. Pelajaran bagi kita, ternyata sesuatu yang jelas saja masih banyak dilanggar, apalagi yang kurang-kurang jelas ya, kemasyhuran. Kemudian disebutkan di sini, wa hadza dinuhu la khaira illa, dan inilah agama Rasulullah SAW. Ini agama beliau yang beliau tinggalkan. Beliau mengatakan dalam hadis, taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian jalan yang begitu jelas. Jadi Nabi meninggal itu sudah diterangkan begitu jelas. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang masih samar-samar. Kata beliau, saya tinggalkan kalian sudah dalam keadaan di atas jalan yang sangat jelas. Lailuha kana hariha. Ibaratnya itu malamnya sudah sama dengan siangnya. Terang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang tergelincir darinya kecuali yang memang orang yang akan binasa. Islam itu sudah diterangkan begitu jelas. Jadi Nabi meninggal itu sudah selesai kewajiban beliau menerangkan. Nah, ini agama. La khaira illa dalla al umma alaih. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi sudah terangkan. Wala syarra illa hadzarha minhu. Dan tidak ada suatu kejelekan pun kecuali Nabi sudah ingatkan. Disebutkan dalam hadis yang lain, ma min nabiyyin illa kana haqqan alaih an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun kecuali wajib baginya untuk menunjuki pada umatnya kebaikan yang dia ketahui. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan umat dari kejelekan yang dia ketahui. Jadi semua yang dimiliki Nabi dari ilmu pengetahuan Islam yang mengarahkan kepada kebaikan sudah dikasihkan semua. Sesuatu yang jelek yang Nabi ketahui ya sudah diberitahukan semua. Enggak ada yang ketinggalan. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yub'idukum 'anil nar illa qad bayyantu lakum." Tidak ada suatu pun yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah saya terangkan semua pada kalian. Nah, ini sudah sempurna. Jadi tugas Nabi sudah selesai ya, tinggal kita umatnya ini mengamalkan, menambah-nambahi, tidak usah mengurang-urangi, sudah lengkap mempelajari ya, kemudian sabar dalam mengamalkan tersebut. Nah, sementara sampai di sini dulu. Silakan, atau kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Seorang muslim yang